Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ayat 30 dari surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Ayat 30 ini terkait erat dengan ayat 29. Allah menegaskan al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Apa prinsip dari kebenaran itu? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bila ingin beriman, silakan beriman. Bila ingin kafir, silakan melakukan kekafiran. Tapi setiap pilihan memiliki konsekuensi. Yang kafir digambarkan pada ayat 29 akan menjadikan hidupnya sengsara, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Di akhirat digambarkan Allah dengan ada api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Saat mereka meminta minum, diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ini bila kita memilih kekafiran, konsekuensinya adalah kesengsaraan. Sebaliknya, faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang beriman mendapatkan dua keistimewaan. Pertama, selamat dari neraka. Jadi walaupun yang pertama kali disebutkan barang siapa yang ingin beriman beriman, tetapi konsekuensi azab, konsekuensi dari pilihan yang pertama kali disebutkan adalah kekafiran, neraka. Baru kemudian keimanan. Kenapa? Karena orang yang beriman memiliki dua keuntungan. Pertama, selamat dari siksa neraka. Yang kedua, dia mendapatkan surga. Dengan kebaikan, keimanan yang dia lakukan tidak pernah disia-siakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 30 ini menegaskan keuntungan kedua dari orang yang memilih keimanan. Pertama, selamat dari neraka. Keuntungan kedua, amal perbuatannya dilipat gandakan dan tidak disia-siakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, lebih dari itu Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi sering menyampaikan bahwa masuk surganya mukmin bukan karena amal semata, tapi karena rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain, kita menegaskan amal itu sebagai modal dasar atas surga yang akan kita petik di akhirat kelak. Untuk lebih jelasnya, masalah iman itu membahagiakan. Orang yang beriman pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Kita di studio telah hadir saudara kita, Ustaz Perdana LCMA. Kita minta kontribusi atas ayat 30 dari surah Al-Kahfi. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini sungguh memberikan satu pemahaman dasar bagi kita terhadap suatu kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu penegasan bahwa setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia, dan tidak ada sedikit pun yang sia-sia dari segala tindakan yang kita lakukan. Kalau kebaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakannya, dan kalau ternyata yang dilakukan adalah tindakan maksiat, keburukan dan dosa, juga tidak akan sia-sia begitu saja, karena pasti akan mendapatkan konsekuensi dan ancaman yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman dasar. Kenapa Allah sebelum menceritakan surga yang akan Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya bagi para pelaku kebaikan, Allah terlebih dahulu mengatakan inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan segala apa yang mereka lakukan. Karena memang di dalam kehidupan ini akan ada tantangan, akan ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Kenapalah saya sudah buat baik sama dia, tetapi ternyata dia malah melakukan tindakan jahat kepada saya. Kenapalah saya sudah senyum sama dia, tapi ternyata mukanya cemberut saja. Sia-sia perbuatan saya. Untuk menghilangkan pemahaman seperti ini atau untuk meluruskan kesalahan pemahaman ini, maka sejak 14 abad yang lewat Allah sudah menegaskan kepada kita, inna lanudiu ajraman ahsana amala. Tidak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya, di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan bahwa barang faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Kalau dia melakukan satu perbuatan baik walaupun itu sangat kecil sekali, sekecil biji kurma, bahkan lebih kecil daripada itu, partikel-partikel daripada itu, tetap dia akan melihat perbuatan baiknya. Artinya ini adalah pemahaman dasar bagi setiap pelaku kebaikan, bagi setiap orang, ya, bahwa ternyata setiap kebaikan yang dilakukannya itu tidak ada yang sia-sia dan pasti akan berbuah kepada kebaikan. Jadi pahami ini dengan sebaik-baiknya karena akan membuat kita semangat untuk melakukan kebaikan. Tidak ada masalah kita senyum orang cemburut karena kita paham betul bahwa senyumku itu tidak ada yang sia-sia, pasti akan memberikan kebaikan. Sebagaimana orang tua tidak bosan menasihati anaknya karena dia tahu betul bahwa pasti ada salah satu dari ucapan nasihat yang dia sampaikan itu pasti ada yang didengarkan oleh anak-anaknya. Oleh karena itu ketika kita menasihati orang, jangan kita merasa capek atau merasa lelah dari menasihati kebaikan, karena pasti ada satu kalimat nasihat kebaikan itu yang nanti kelak akan dilaksanakan oleh orang yang kita beri nasihat. Jangan capek untuk membaca Al-Quran, karena setiap huruf yang kita baca itu akan bernilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengatakan saya sudah lelah untuk salat, karena setiap salat yang kita lakukan pasti akan sangat bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lanudiu ajraman ahsana amala. Tidak ada yang sia-sia dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Seperti apa itu? Gambarannya adalah sebagaimana di dalam keterangan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika ada orang-orang yang melakukan kebaikan, maka Allah akan mengutus malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun malaikat kepadanya dan membisikkan, alla takhafu wala tahzanu. Kamu tidak perlu merasa resah dan tidak perlu merasa takut. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan support, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Akan ada bisikan-bisikan yang menginspirasi, akan ada semangat baru yang akan terdengar di telinganya karena memang itu akan dibisikkan oleh malaikat. Ini bentuk yang paling ringan, ya. Akan ada semangat baru yang timbul bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dan sebaliknya akan tertutup jalan bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan keburukan. Apalagi yang lain, sebagaimana juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sebelum dia mendapatkan keberkahan di akhirat nanti dalam bentuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman dan bertakwa akan diberikan limpahan rezeki dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan ini karena Allah sudah menegaskan itu dan menjanjikan itu kepada kita. Terima kasih Ustaz Perdana. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan dan penutup, kita kaji sedikit pemahaman dari inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh kami tidak menyia-nyiakan upah orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menegaskan, ketika dimulai dengan iman dan amal soleh, kemudian ditutup dengan ahsanu amala, ada seakan-akan amal soleh dan ahsan amala dua hal yang berulang. Kenapa? Karena ahsanu amala ini adalah sumber superlatif, kualitas dari amal soleh. Dan di sisi lain, kita juga menemukan bahwa yang melakukan amal soleh, kerja kebaikan itu bukan saja orang yang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai unsur kemanusiaan dia, dia juga sebenarnya nalurinya cenderung kepada kebaikan. Bagi yang berbuat kebaikan, baik mukmin ataupun kafir, dalam bingkai keduniaan dia akan mendapatkan upah konsekuensi dari kebaikan yang dia lakukan. Misalnya kalau dia menanam padi, mukmin ataupun kafir, maka hasilnya akan diperoleh kalau dia menanam. Sebaliknya, kalau misalnya ada yang tidak memenanam, walaupun dia sekalipun berstatus muslim yang taat kepada Allah, maka dia tidak akan pernah menuai dari hasil tanamannya. Jadi, takdir Allah tidak terlepas dari sunnatullah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi juga menegaskan bahwa umat Islam perlu mengejar sunnatullah, karena sunnatullah itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bermimpi menjadi anak yang cerdas kalau tidak pernah belajar. Jangan pernah bermimpi menjadi orang yang memiliki harta kalau tidak pernah bekerja. La nudhi'u ajroman ahsana amala adalah konsekuensi dari sunnatullah. Yang bekerja akan mendapatkan upah dari kerjanya, semakin maksimal dan baik dia pun mendapatkan penghargaan yang baik dan maksimal. Namun ini hanya terbatas hukum dunia. Bagi orang yang kafir, sebaik apapun sumbangan yang dia lakukan tidak akan menyentuh pahala sedikit pun di akhirat. Karena apa? Karena tidak memiliki tiket utama yang bernama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bingkai akhirat, yang layak untuk masuk surga hanyalah orang yang beriman kepada Allah plus ditambah dengan amal soleh. Sebanyak apapun amal soleh tidak akan menghantarkannya kepada surga kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk Islam. Dengan demikian dapat kita simpulkan, yang pertama bahwa berbuat baiklah karena ia adalah perbuatan yang baik. Kebaikan yang kita lakukan tidak pernah ada kata sia-sia. Berbuat baiklah dan berimanlah kepada Allah, karena itu pintu membahagiakan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.